itu terbukti dari caramu mungkin diriku bibirmu seksi itu terbukti dari caramu menatap aku seperti ada di dalam penjara cintamu bibirmu seksi Yudhika. Itu terbukti dari caramu cium pipiku bibirmu seksi itu terbukti dari caramu sebut namaku aku